Kaan cikabahan tapi mamang enteku nata pusuhku tiap ku mengeskam bas tangkelanku. Biasa-biasanya labo lebih tapi manis lupa keningan tempat pusuh rekawi kune ku inget pe nambahiku sakit mamang teku mamang natap lagu nalu, nalu ukurundu kune kuturikan isi pusuhku cirem ngancakena cakap siuga pape ngasa gundari sengkebaba pelahan mama ngateku nata bintang bintang mama ngendengar nata lagundu kune lalap lalik beri tandu sahun me aku rasa lala pagi bahandu termamang mama. Biasa-biasanya labo lebih biring-biring kau nye tapi manis lupa keningan tempat pusuh terkawi kune ku inget pe nambahiku sakit. Salah-salah pagi bahandu termamang-mamang.